وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد من حفظ الآية فليقرأ اقرأوا Barakallahu fiikum. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita murojaah dulu. Mulai dari qauluhu qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Yang saya tanyakan, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dimaksud apa? Dia akan menjawab, Abu Nisa, bisa dilihat kitabnya. Yang saya tanyakan, yang dimaksud petunjuk Allah itu apa bentuknya? Ahsanta. Mungkin yang itu maksud adalah Ailaisa al-huda illa tariqul lati syara'aha Allahu 'ala lisani rasulih. Dah, saya betulkan. Tidaklah yang dimaksud dengan petunjuk Allah melainkan jalan yang telah Allah syariatkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa ma'ada dzalik wa huwa dhalalun wa radiun wa halak. Sedangkan selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dhalal, kesesatan, wa radi, kehinaan, wahalak dan kebinasaan. Ahsanta. Itu yang dimaksud dengan petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya adalah syariatnya. Minallahi ar-risalah wa ala rasuli al-balag wa alaina madha at-taslim. Dari Allah lah ar-risalah, syariat ini. Wa ala rasuli al-balagh, dan kewajiban atas rasulnya adalah menyampaikan. Menyampaikan risalah syariah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaina at-taslim. Sedangkan kewajiban atas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah at-taslim, menerima, pasrah, menerima apa yang diajarkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ini nanti terbagi menjadi dua. Ada hidayatul bayan wal irsyad wa hidayatut taufiq. Ini sudah seringkali dijelaskan. Jadi hidayah Allah terbagi menjadi dua, hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah dalam bentuk penjelasan dan bimbingan. Dijelaskan tentang syariat ini, baik yang berkaitan dengan tauhid, dengan sunnah, yang lain-lainnya. Al-bayan, al-irsyad dan bimbingan. Nah, hidayah dalam bentuk penjelasan dan bimbingan ini bisa dilakukan oleh Rasul maupun oleh umatnya. Nah, seperti Rasul membimbing pamannya ketika hendak wafat. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah oleh anda kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah, berargumentasi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan kalimat ini, sehingga aku akan bisa memberikan syafaat kepada engkau karena engkau telah mengucapkan la ilaha illallah dibimbing oleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang mendampingi terus Abu Thalib berusaha untuk mempertahankan Abu Thalib di atas agama nenek moyang dan jangan berpindah kepada agama tauhid yang diajarkan oleh Rasul. Di situ dalam keadaan yang membimbing Rasul langsung. Nah, beliau mampu memberikan penjelasan, memberikan bimbingan. Namun berhubung hidayatul taufiq khas itu ini khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul enggak bisa berbuat lebih dari itu. Jadi kalau hidayatul taufiq barakallahu fikum ini kaitannya dengan pihak yang dibimbing. Min haitsul qabul wa adami. Kalau hidayatul taufiq berkaitan dengan pihak yang dibimbing, dari sisi dia menerima bimbingan itu atau tidaknya, ini yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun pihak yang membimbing, pihak yang menjelaskan, kalau pihak yang dibimbing tidak Allah kehendaki hatinya menerima bimbingan itu, tetap enggak akan menerima. Itu yang dimaksud dengan hidayah mada at-taufiq. Kalau hidayah itu taufiq berkaitan dengan apa ikhwan? Pihak yang dibimbing. Dari sisi dia menerima dan tidaknya bimbingan itu. Itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Nah, walaupun yang membimbing Rasul kurang apa jelasnya bimbingan beliau, namun ketika Allah tidak menghendaki Abu Thalib mendapatkan hidayah atau taufik, hati tetap tertutup. Nah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun aslinya Abu Thalib meyakini tentang kebenaran dakwah yang diserukan oleh keponakannya, namun beliau tidak mau mengikrarkan apa yang telah ditetapkan dalam hatinya. Sehingga al-iman harus qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil jawarih. Yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Keimanan itu harus diucapkan dengan lisan, diikrarkan, diyakin dalam hati, dan direalisasikan dengan anggota badannya, dengan amalan. Dan iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan menjalankan ketaatan, berkurang apabila berbuat kemaksiatan. Selesai dari Qul inna hudallahi huwal huda. Wa qawluhu wa umirna linuslima li rabbil alamin. Dan kami telah diperintahkan untuk tunduk pasrah terhadap Rabb semesta alam. Yang dimaksud tunduk pasrah di sini seperti apa bentuknya? Yang akan menjawab Abdul Karim. Maksudnya bagaimana? Tunduk bagaimana? Kami telah diperintah untuk tunduk terhadap Rabb semesta alam. Yang saya tanyakan bentuk tunduknya itu seperti apa? Ahsanta. Naam. Anan qad li tauhidihi, agar supaya kita patuh terhadap apa untuk mentauhidkan Allah. Wa nastaslima li awamirih, agar kita tunduk terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Masuk ayat yang berikutnya. Wa an aqimus shalah, Coba diartikan. Sampingnya Bu Salman sini. Siapa? Aku lupa. Mas siapa itu? Bengkel. Aceh. Siapa ini? Abu siapa? Lupa. Ah, antumlah yang penting. Diartikan aja. An wa an aqimus shalah. Artikan lafaz ayat tersebut. Ah, sampingnya. Aceh juga, ashab Aceh. Ah, samping kanan lagi, ini nih nih. Kakang Ustaz Babdillah. An aqimus shalah. Ah, diartikan dan agar mereka menegakkan sholat. Di sini perhatikan kalimat menegakkan, bukan melakukan. Sehingga di sini ada makna yang lebih rinci lagi. Apa itu bentuknya? Mas Chandra? Ikut enggak pekan yang lalu? Enggak ikut? Oh ya sudah, aman. Nah, Abu Ibrahim. Bagaimana makna wa'an aqimus shalah? Olah-olah, boleh. Gak apa-apa, aman. Joko, ayo kok. Joko apa Eko? Ini loh, Eko apa Joko sih lupa terus aku? Eko. Hah? Gimana jawabannya? Di situ maksudnya ikhwan, wa umirna an nuqima shalah bi arkaniha, agar supaya kami atau kita menegakkan salat, melaksanakan sesuai dengan rukun-rukunnya, bi syurutiha, syarat-syaratnya dipenuhi. Jangan asal melakukan salat, tapi tegakkan dengan sebenar-benarnya, terpenuhi rukun-rukun salat, syarat-syarat salat. Nah, sunah-sunahnya, penyempurna-penyempurnanya. Nah, taib. Wattaqu, dan takwal kepada Allah ni ma'ruf, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun. Wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun. Abu Labas Blitang, coba diartikan. Mana Abu Labas Blitang? Iya, silakan. Wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun. Gimana artinya? Dan dialah Allah yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Maksud dikumpulkan di sini bagaimana? Nah, Abu Anshar. Maksud dikumpulkan di sini bagaimana keterangannya? Untuk apa di sana dikumpulkan itu? Ahsanta. Nam. Ai tujma'una liyaumil qiyamah fayujazikum bi a'malikum khairiha wa syariha. Maksudnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, maka Allah akan membalas kalian sesuai dengan amalan-amalan kalian. Apakah yang baiknya, amalan yang baiknya pun amalan yang jeleknya, semua akan mendapatkan balasan. Semua tercatat, semua akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah selesai. Masuk ayat yang setelahnya. Ayat ke-73. Wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda bil haqq. Abu Mukhlis, diartikan? Ahsanta. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Sesembahannya ahli tauhid. Beda dengan sesembahannya orang musyrik. Menyembah sesuatu yang tidak bisa mencipta, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haqq. Pada suatu hari yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan. Qauluhul haqq, ucapan Allah adalah hak. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud qauluhul haqq? Ya akan menjawab, Pak Gunawan. Abu Abdul Hadi, ya, silakan. Apa dimaksud dengan qauluhul haqq? Ucapan Allah adalah hak. Gimana? Iya, ya enggak apa-apa. Nah, Abu Syifa, monggo. Ahsanta. Nam. Alladzi lam yarata fi wala masnawiyah. Masnawi mana istisna. Istisna. Nam, enggak ada pengecualian. Seluruhnya hak. Nam. Beda kalau ucapan kita banyak yang dikecualikan. Kok banyak yang salah. Nam. Allah Subhanahu wa taala enggak. Nam, ucapannya hak, enggak ada keraguan padanya tanpa ada pengecualian. Wala abasa, tidak ada ucapan yang sia-sia, tak ada guna, fudul, kalam, enggak ada. Semuanya hak. Kemudian, qauluhu, walahul mulk, yawma yungfakhu fissur. Yang saya tanyakan, artinya adalah bagi Allah lah kekuasaan. Pada hari ditiupkannya sang sakakala, maksudnya hari kiamat. Yang saya tanyakan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak hanya di hari kiamat saja. Di dunia, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala mutlak. Maka dari itu kita enggak diperbolehkan memiliki nama Malikul Amlak. Nah, karena situ ada unsur penyetaraan antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci dari itu semua. Namun di sini, dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada hari kiamat. Kenapa demikian? Yang akan menjawab, Mukhlis, Medan, hadir. Abbas, kenapa demikian? Ahsanta, karena kekuasaan nanti di hari kiamat seluruhnya terputus kecuali kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, di dunia ada yang punya kekuasaan, itu pun nisbah. binisbah kepada suatu wilayah ini dia berkuasa, kepada wilayah yang lain enggak ada kuasa. Bersama dengan itu, nanti hari kiamat terputus semua kekuasaan-kekuasaan itu. Enggak ada yang abadi, semua terputus. Hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata. Nanti hari kiamat kelak. Alimul ghaibi wasyahada wa huwal hakimul khabir. Nam. Ahsantum jazakumullahu khairan atas kesungguh-sungguhan kalian dalam murojaah Hayatul Ilm bil Mudzakarah. Nam. Bagi yang sudah faham jadi akan semakin melekat, bagi yang belum faham menjadi faham, bagi yang lupa menjadi ingat. Nam. Terus dipertahankan ala ma'antum alaih. Minal jid wal ijtihad fi talabil ilm. Adapun yang jawabannya salah atau belum bisa menjawab, saya maklumi, aman. Jangan menjadikan karena ada muroja kalian tegang, takut, panik. Bahkan ada yang datang ke saya, Pak Ustadz, besok saya jangan ditanya ya, aman. Nah, tapi jangan pada datang semua kalian. Nah, kita kembali ke pembahasan. Kemarin kita sampai pada ini ya. Oh iya, ayat ke-74 sudah selesai juga di situ. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar. Azar khilafan ulama, ada yang mengatakan ini nama patung. Adapun disandarkannya nama ini kepada bapaknya Nabi Ibrahim karena khidmahnya dia di dalam mengagungkan patung tadi, khidmah, membela, nam, melindungi patung-patung itu, nam, maka dinisbahkan kepada dia Azar. Ada yang berpendapat bahwa Azar memang nama bapak Nabi Ibrahim dan di situ memungkinkan ada memiliki dua nama. Ala kullin Azar ini adalah bapak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Idh qala Ibrahim li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihah? Apakah kalian menjadikan patung-patung? Asnam jamak dari sonam, awthan jamak dari wasan. Bedanya kalau awthan a'am minal asnam, lebih umum, apakah yang dipahat, yang dibentuk postur ataupun tidak, sehingga mencakup patung, mencakup pepohonan, bebatuan, kuburan dan yang lain sebagainya dari sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau asnam itu khusus yang dibuat postur, diukir, dipahat. Nah, aila tanfa'u wala tadur. Jadi patung-patung tadi enggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Kenapa kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kita memasuki ayat yang setelahnya. Wa kadzalika. Gitu kan? Ya kan? Taib. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam malakuta samawati wal ard, kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun di bumi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak hanya di bumi saja, di langit Allah pun maha kuasa. Matahari, begitu besar makhluk tersebut, begitu banyak manfaat yang kita rasakan dengan sebab makhluk Allah Subhanahu wa taala matahari ini. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. 6. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, ada siang, ada malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yusil laila nahara yatlubuhu hasisa alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Naam. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan makhluk-makhluk yang ada di langit dan ada yang makhluk-makhluk yang ada di bumi, di antaranya Allah ciptakan matahari, bulan, makhluk begitu besar dan banyaknya manfaat yang kita rasakan darinya. Namun bersama dengan itu Allah melarang kita sujud kepadanya. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari maupun kepada bulan. Sebanyak apapun manfaat yang kalian rasakan darinya, itu adalah makhluk, enggak ada hak untuk kalian ibadahi. Akan tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Jika kalian benar-benar kepada Allah, kalian menyembah. Itu kekuasaan Allah, ikhwan barakallahu fikum. Wa liyakuna minal muqinin, agar supaya beliau Nabi Ibrahim alaihi salam termasuk orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ai hina wafaqnahu litauhidi wadda'wati ilaihi. Dan demikianlah tatkala kami telah berikan taufik beliau kepada tauhid dan dakwah ilaih, mendakwahkan kepada tauhid. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifa walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim kana ummah ay imam, seorang pemimpin, seorang suri tauladan, dan orang yang qanitan, orang yang tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, orang yang bertauhid, ma'ilan 'ani syirki qasdan ila tauhid, orang yang meninggalkan kesyirikan dan menuju tauhid. Itu Ibrahim alaihissalam, hanifa, orang yang hanif, orang yang meninggalkan syirik dan menuju tauhid, berpegang teguh dengannya. Dan tidaklah beliau termasuk orang-orang berbuat syirik. Itu semua taufiq minallah, bukan karena kehebatan kita, bukan pilihan kita, namun sesuatu yang Allah pilihkan untuk seseorang. Nuri Ibrahim, kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan-kekuasaan yang di langit maupun di bumi, atau kekuasaan-kekuasaan langit yang Allah kuasai, langit-langit maupun bumi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna baik di langit maupun di bumi. Ai liyara bibasiratihi mashtamalat alaihi minal adillatil qati'ah wal barahini asati'ah, agar supaya Nabi Ibrahim alaihi salam melihat bibasiratihi dengan pandangan hatinya, baik pandangan hatinya maupun pandangan panca indranya, tampak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. apa yang tercakup padanya dari dalil-dalil bukti-bukti al-qati'ah, bukti-bukti yang akurat, wal-barohin, dalil-dalil yang sati'ah, al-munirah, yang terang benderang. Nah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah tampak jelas. Sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan semua, tegakkan semua hujah itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, seluruh makhluk yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah semua yang mengaturnya. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah hanya hak Allah lah mencipta baik langit bumi, langit maupun bumi maupun isinya. Demikian pula mengatur ada musim kemarau, musim hujan, angin barat, angin timur. 6. Musim panas, musim dingin. Itu siapa yang ngatur semua? Allah Subhanahu wa taala. Matahari 6. Kadang bergeser, kadang waktunya dimajukan, kadang pergeseran waktu. 6. Sangat kita rasakan, kadang jam 6 sudah tampak terang, kadang jam 6 masih kelihatan agak gelap. Ini kalau enggak ada yang ngatur, enggak mungkin. Itu bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa yang mengatur itu satu. Yang mengatur satu, yang mencipta satu. Sehingga yang diibadai pun satu pula, Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum-sebelumnya menjelaskan tentang uyub, aib-aib sembahnya kaum musyrikin, enggak bisa mencipta, enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, enggak bisa mendatangkan manfaat, enggak bisa menolak bala. Menunjukkan lemahnya sesembahan-sembahan itu dan batilnya apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Sekarang kita diajak berpikir lebih mendalam lagi. 6. Bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Mashtamalat alaihi min al-adillatil qati'ah wal barahinis sati'ah waliyakuna minal muqinin, agar supaya Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Fa innahu bihasabi qiyamil adillati yahsulu al-iqanu wal ilmu tam bi jami'il matalib, maka sesungguhnya sesuai dengan tegaknya dalil-dalil itu akan menghasilkan keyakinan. Semakin jelasnya dalil-dalil, bukti-bukti akan semakin menghasilkan sebuah keyakinan dan menghasilkan ilmu yang sempurna dengan seluruh apa yang diinginkan. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.